Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di bab tentang akad salam. Di poin yang keempat, ketika kita membahas akad salam, di sini ada topik yang di situ dinyatakan zikru ajal ma'lum. Kita pada saat membuat transaksi atau melakukan kontrak salam, maka harus disebutkan tempo waktunya harus jelas, ya. Nah, kemudian poin keduanya adalah lahuwaqun fisaman. Jadi di sini kata beliau berkaitan dengan waktu ada tiga hal. Disebutkan waktunya, lalu harus jelas batasannya, dan kemudian dia memiliki pengaruh terhadap harga. Jadi ketika kita membahas akad salam, ada satu poin tentang waktu. Nah, waktu ini perlu dipertegas dengan tiga hal tadi. Yang pertama adalah disebutkan. Lalu yang kedua adalah ada batas sehingga jelas. Lalu yang ketiga poinnya adalah pengaruh terhadap harga. Pengaruh terhadap harga. Nah, jadi lahu waqun fisaman. Satu, dua, tiga. Ini yang kita akan coba diskusikan nanti di kesempatan ini juga. Terkait dengan waktu, ada yang disebutkan, ada batas, dan kemudian ada pengaruh terhadap harga. Lalu di sini dinyatakan wa makna lahu waq'un fis zaman. Apa maksud dari statement beliau memiliki waq', yaitu adalah lahu ta'sir. Ada efek, ada pengaruh terhadap harga berupa pertambahan dan pengurangan. Jadi pada saat kita melakukan akad salam, kan di situ ada rentang waktu. Pada saat terjadi akad, lalu kemudian dengan tempo serah terima, kapan barang diserahkan? Nah, rentang waktu ini, itu harus punya pengaruh terhadap harga. Jadi, harga itu pasti berubah. Ketika kita beli di sini, dengan di sini itu harus beda. Untuk. Jadi kalau pada saat akad, misalnya nih, 1 kilo itu 10 ribu, maka rentang waktunya salam itu harus ada perbedaan antara harga di sini dengan harga di sini. Sehingga kalau orang beli ketika akad, itu per kilonya 10 ribu. Nanti kalau dia mau beli setelah serah terima, katakan 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, itu 1 kilo udah enggak dapat 10 ribu. Misalkan di sini 1 kilo sudah 15. Itu maksud rentang waktu ini memiliki pengaruh terhadap harga. Tapi kalau misalkan rentang waktunya pendek, sehingga pada saat akad dengan pada saat serah terima, jadi nggak ada pengaruh waktu. Kita beli di sini 1 kilo 10 ribu. pada saat serah terima itu harganya ya juga masih 10.000 satu kilonya. Nah, ini berarti rentang waktu antara akad dengan serah terima tidak memiliki pengaruh terhadap harga. Contohnya gimana? Kita beli hari ini, diserah terimakan kapan? 3 hari lagi. Serah terimakan kapan? 1 pekan lagi. Barang itu secara umum biasanya dalam waktu 3 hari, dalam waktu 7 hari, itu belum ada perubahan harga. Makanya ini berarti kalau di sini ada kemungkinan bisa saja rentang waktu tidak pengaruh. Nah, yang dinyatakan oleh penulis tadi adalah rentang waktu ini harus memiliki pengaruh terhadap harga. Nah, pengaruh itu bisa saja harganya jadi murah atau harganya jadi mahal. Itu maksud dari rentang waktu. Lalu di sini beliau mengatakan wa ala hadza fa idza aslama fi syai'in halin fa innahu la yasih assalam. Sehingga kalau misalkan nanti terjadi akad salam dan tempo waktunya pendek atau yang dikenal dengan istilah salam hal. Jadi di situ tidak terjadi perubahan harga, maka berarti akad salamnya tidak sah. Kenapa? Li'annahu labudda min zikri ajal. Karena pertama tadi dinyatakan harus ada penyebutan tempo waktunya. Dan kemudian labudda aydhan an yakunal ajalu ma'luman. Harus jelas dia. Berapa lama nih antara akad dengan serah terima? Mau diserahkan kapan barangnya? Ini harus maklum. Harus diketahui, harus ada kejelasan. Bi'an yukol aslamtu ilaika mi'ah riyal. Ini sebagai contoh beliau memberikan satu ulasan. Kalau misalkan dia bayar 100 real untuk mendapatkan 100 sok gandum. Di mana rentang waktunya adalah di awal bulan Ramadan. Jadi bisa saja kita akad sekarang di bulan apa misalkan? Muharram. Baik, saya beli barang 100 sok gandum atau kita bilang 100 kilo beras misalnya. Kapan diserahkan? Nanti pas tanggal 1 Ramadan. Berarti kan ada rentang waktu, rentang waktunya disebutkan dan jelas. Lalu kemudian tadi ada pernyataan beliau lahu waq'un fis saman. Ini yang tadi kita bilang di poin ketiga. Artinya waq'un itu adalah taksir. Dia punya pengaruh, dia memiliki efek, ada perubahan harga. Fa in lam yakun lahu ta'sirun fa innahu la yasihu al-ajal. Maka kalau seandainya rentang waktu yang dibuat antara akad dengan serah terima tidak memberikan pengaruh terhadap harga, maka berarti itu tidak ada gunanya. Karena li'annahu la faidah minhu. Gunanya kita buat rentang waktu adalah supaya terjadi perubahan harga. Wa qasara al-mu'allif rahimahullah bimafhumi dzalika faqala fala yasih halan. Makanya di sini kan tadi penulis langsung mengatakan tidak sah kalau akad salam itu temponya singkat, rentang waktunya pendek. Hadza mafhum qawlihi ila ajal wala ilal hasad wal jazaz. Nah, ini bicara tentang kejelasan waktu. Menurut penulis itu tidak bisa kalau kita bilang saya mau beli beras, misalkan tadi 100 kilo, kapan diserahkan? Kalau panen. Di saat musim panen, misalkan. Nah, ini menjelaskan poin maklumnya. Kan maklum itu harus jelas, harus ada batasan. Sehingga kalau dibilang nanti ya, diserahkan kapan? Kalau sudah tiba musim panen. Ini tidak sah. Karena alasan beliau, kalau kita bahasakan dalam akad, kapan diserahkan barangnya? Nanti, waktu tiba musim panen. Ini ghair ma'lumin. Ma'lumin. Nggak jelas dia. Batasannya nggak tahu. Nah, wannasu minhum man yahsud mubakiran wa minhum man yata'akhir. Karena gini, orang itu ada kadang panennya lebih awal, ada yang panennya nanti belakangan. Sehingga ini menjadi tidak jelas. Sehingga status waktu masih dalam kondisi majhul, tidak diketahui. Nah, yang semacam ini nanti akan memicu konflik. Walakin as-sahih, tapi komentar dari Syekh Utsaimin rahimahullah, boleh kok gitu ya. Annahu yasihu ilal hasadi wal jazaz. Tidak apa-apa kalau misalkan nanti kita mau transaksi akad salam, lalu kemudian kita bilang barang diserahkan kapan? Nanti kalau tiba musim panen. Dan itu diperbolehkan. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wal murad ila zamanil hasad wal jazad walaysa ilal jazad. Jadi yang dimaksud itu adalah ketika sudah tiba musim panennya, zaman hasadnya. Jadi kapan nih kira-kira waktu panennya? Di situ yang kemudian dijadikan patokan. Sehingga kalau misalkan si Muslim ilaih mengatakan orang yang menjual itu dia bilang sekarang itu orang-orang sudah mulai panen. Orang-orang sudah mulai memetik hasil dari buah di kebun mereka. Ya sudah, berarti jatuh temponya saat itu. Harus diserahkan saat itu. Wa ka'anna kataro ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yuslifuna fi thimar as-sana wa sanatain. Sebagaimana kita ketika membaca kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat mereka membuat akad salam dan rentang waktunya itu 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun. Nah, itu kurma yang dipesan kira-kira diserahkan kapan? Ya pada saat musim panen. Atau gandum ya pada saat sudah dipetik. Seperti itu. Nah, kemudian komentar Syekh Utsaimin rahimahullah, ya bisa saja sebenarnya kita mencari titik tengah. Ya, natakhallas min zalik. Alal madhab bisyai'in basit. Ya sudah, gini aja biar enggak ribet gitu ya. Tadi kan katanya kalau dibilang serah terimanya kapan? Waktu panen. Nanti pas kita sudah petik. Nah, dan kemudian kan enggak jelas. Ya sudah, kita konversi saja pada saat akad. Mata yakun waqtul jazad. Kapan panennya? Misalkan panennya nanti di bulan Rabiul Awal. Oke. Ya sudah, berarti kita tetapkan di saat akad serah terima barang di Rabiul Awal ya. Ya sudah, selesai masalahnya. Berarti sudah clear. Jelas, yang tadi awalnya dianggap tidak jelas, maka sudah jelas sekarang. Sehingga persyaratan-persyaratan yang kita buat tadi, gitu ya, itu bisa saja dicapai tujuannya, kan? Dengan mengubah. Salah satu solusinya tadi adalah ya sudah dikasih batasan berupa bulan. Tanya aja orang itu ketika nanam padi, ya ketika bertani itu mereka tahu kok. Ini kira-kira padinya kapan musim panennya? Ada yang 1 tahun mungkin 3 kali gitu kan? Ya sudah, nanti akan ketahuan bulan panennya. Nah, wa madamal amru yumkin an yu'ta bihi ala sabilil ihtiyat fahuwa aula. Jadi kalau memang memungkinkan bagi kita untuk menghindari dan supaya cari titik aman tidak ribut, ya sudah, itu yang lebih dianjurkan. Sehingga yang sahih tetap boleh sebenarnya kata beliau, sehingga tidak ada masalah. Wala ila yaumin. Nah, ini kemudian juga kalau menentukan batasan serah terima atau rentang waktu tadi, ini dianggap juga tidak boleh karena apa? Kalau hanya 1 hari, gitu kan? Ini nggak ada punya pengaruh terhadap harga. Jadi misalkan saya mau beli akad barang beras tadi misalkan 100 kilo. Kapan diserahkan? Besok ya? 2 hari lagi ya? 3 hari lagi? Kira-kira rentang waktu 2 hari 3 hari punya pengaruh nggak terhadap harga? Nggak. Ya, umumnya nggak berubah harga barang. Kita beli barang hari ini 1 kilo 10 ribu, 3 hari lagi, 5 hari lagi, 7 hari lagi, ya besar kemungkinan masih sama 10 ribu. Walimada ishtarotna an yakuna lahu waqun fis saman. Nah, ini yang menjadi titik diskusi. Ini menjadi penting sekali. Kenapa? Karena nanti akan bersinggungan dengan masalah dropship. Ya, jadi kita di zaman sekarang itu kita kenal dengan istilah dropship. Apakah salam bisa diaplikasikan pada kasus dropship di mana dropship itu biasanya rentang waktunya singkat. Tidak sampai kemudian berbulan-bulan, tidak sampai bertahun gitu kan. Ya batas normal lah, mungkin di bawah 1 bulan, ada yang di bawah 2 pekan dan seterusnya. Nah, cuman di sini tadi kenapa statement para ulama itu ada yang mempersyaratkan dari Hambali, ini Hambali ya. Mereka menjawab, li'anna hadha huwal fa'idah minas salam. Jadi, katanya, manfaat dari akad salam itu apa? Supaya kita bisa dapat harga lebih murah, gitu loh. Jadi, pada saat kita salam, itu kan kita beli sekarang, bayar cash, itu tujuannya apa? Supaya dapat harga murah. Karena kalau kita beli 5 bulan lagi, 1 tahun lagi, itu harga udah beda. Makanya kenapa beli sekarang? Ya tujuannya adalah harga murah, katanya begitu. Nah, ini fungsinya salam itu supaya dapat harga murah dari si pembelinya gitu kan. Kemudian al-muslim ilaihi yantafi' bisaman al-muqaddam. Jadi si penjual, pemilik barang, apa manfaat buat dia? Ya tentu dia dapat uang cash, karena pembeli bayarnya cash. Dan muslimnya, si pembelinya tadi, yantafi' biziyadati al-mabi'. Oke, dia akan mendapatkan benefit, bisa beli lebih banyak. Nah, kalau memang nanti dibuat tempo waktu, rentang waktu yang tidak memiliki pengaruh terhadap harga, ya berarti tidak tercapai tujuannya, seperti itu. Jadi di sini dinyatakan tadi kalau ini jadi harga murah, ini jadi tujuan. Kalau tidak pengaruh terhadap harga, maka tujuannya tadi menjadi tidak tercapai. Tujuan salam itu nggak dapat dia. Kan tujuannya tadi untuk dapetin harga murah. Wad dalil. Nah, sekarang kita lihat argumennya mereka atau dalilnya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ada kata-kata ila ajalin. Nah, kemudian di situ kuidas salaf bi al ajal. Jadi berarti kalau mau akad salam harus ada rentang waktu ya, katanya kan. Nah, kemudian poin kedua, ila ajalin ma'lum. Harus jelas waktunya. Berarti di sini harus ada kejelasan. Ini yang disebutkan oleh penulis, ini adalah zahir daripada hadis yang tertuang di dalam teks hadisnya seperti itu. Nah, waqad sabaqa anna sahih anna al-hadis nasun fi ishtiratil ajal al-ma'lum. Yang kita sepakati adalah yang disebutkan di dalam hadis itu secara nas adalah dia hanya mempersyaratkan dua. Ada waktu dan ada kejelasan. Bimana annahu idza kana muajjalan fala budda an yakuna al-ajal ma'luman. Jadi yang di-statementkan oleh hadis itu hanya dua. Ini kan mereka berargumen tadi dengan hadis. Maka hadis ini hanya menegaskan dua hal. Ada waktu atau temponya, dan kemudian ada batas yang jelas. Nah, di dalam hadis itu hanya menjelaskan dua hal ini. Dan kita sepakat kalau akad salam itu harus ada temponya, dan kalau tempo itu harus ada kejelasan batasnya. Sepakat di sini. Nah, ini sekarang mau dimunculkan yang ketiga. Nah, pertanyaannya, hadis support poin ketiga ini atau tidak? Nah, wa yu'ayyidu dzalika anal hadis fihi anan nabi sallallahu alaihi wasallam qadimal madinah wa hum yuslifuna fi simar as-sana wa sanatain. Dan juga diperkuat ya poin 1 dan 2 tadi, para sahabat itu pada saat Nabi hijrah ke Madinah, mereka sudah biasa praktek salam dengan tempo waktu 1 tahun atau 2 tahun. Makanya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan, man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Sehingga harus jelas tempo waktunya. Faka'annahu arada an yakul hadzal ajal allazi taj'alunahu labudda an yakuna ma'luman. Falaisa nasan fi istirati al ajal. Sehingga ya, poinnya di situ, kata kuncinya adalah yang penting kan ada kejelasan batasan waktu tadi. Wa bina'an ala hadza al-qaul faqalu yajuzu salam hal. Sehingga nanti akan muncul pendapat lain ya, yang mengatakan yang nomor tiga ini tidak perlu. Nah, jadi waktu dalam akad salam itu yang penting sudah disebutkan, yang penting ada batasnya itu sudah cukup. Apakah dia harus ada pengaruh terhadap harga? Tidak harus, gitu kan? Itu muncul pendapat yang kedua. Wa amma ishtirat an yakuna lahu waqun fi zaman falaisa fil hadis ma yadullu alaihi. Nah, ini perhatikan komentar dari Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa rentang waktu yang dibuat itu harus memiliki pengaruh terhadap harga, bisa dipastikan bahwa harganya berubah. Ini di dalam hadis tidak ada yang menegaskan poin itu, enggak ada. Karena di dalam hadis hanya dinyatakan ila ajalin ma'lumin. Walaysa fihi qaidun an yakuna lahu waq'un fis zaman. Enggak ada poin yang ketiga yang mengatakan harus ada perubahan harga, gitu ya. Nah, ini menjadi poin penting juga bagi kita. Walizalika lam yashtarithu katsirun minal fuqaha. Sehingga ternyata banyak juga para fuqaha yang tidak mensyaratkan ini. Ini tadi. Yang nomor tiga ini, ya. Ini kalau yang mempersyaratkan ini Hambali, ya. Yang tidak, ini ternyata banyak fuqaha ahli fikih yang ternyata mereka mengatakan tidak harus ada pengaruh waktu gitu loh, pengaruh terhadap harga. Wa qad tabayyana anna ishtirata an yakuna lahu waqun fi zaman mabniun ala ta'lil. Sehingga kita bisa simpulkan atau kita bisa memahami dasar argumen penetapan ada pengaruh terhadap harga itu adalah berdasarkan ta'lil ataupun berdasarkan analisis yang mereka memandang bahwa gitu kan ini perlu adanya syarat berupa perubahan terhadap harga. Sehingga di sini kita bisa catat dasar hukum bahwa harus ada pengaruh terhadap harga. Kalau secara teks hadis ini enggak. Sehingga nanti berarti masuk ke ranah ijtihad di situ. Hasil analisis kesimpulan ini poinnya. Sehingga ini masih bisa diuji. Masih mungkin ada yang membantah. Karena secara teks zahir hadis, tidak ada yang menegaskan itu. Sehingga apakah ini bisa diterima, gitu kan? Atau tidak? Ini sangat mungkin tertolak. Makanya di sini beliau mengatakan, ta'lil itu hal yakunu sahihan fayukbal au ghair sahih fala yukbal. Jadi apakah dia ini benar cara berargumennya, cara analisisnya, cara pengambilan kesimpulannya atau tidak. Nah, faman nadhara ila zahiril hadis qala hadza la dalil alaihi. Makanya kemudian ulama yang mengacu kepada teks hadis, mereka mengatakan di dalam teks hadisnya tidak ada yang mensupport, mendukung pernyataan bahwa harus ada pengaruh terhadap harga. Wa man nadhara ila al-illah allati min ajliha syuri' as-salam, tapi kalau kemudian dia melihat kepada illah ataupun alasan kenapa salam itu disyariatkan, Mereka mengatakan, hadal ishtirat la budda minhu, ini harus menjadi syarat. Sementara yang satu memandang, ya sudah, itu hanya sebatas hikmah saja. Enggak ada ya, enggak apa-apa gitu. Tapi yang satu mengatakan pengaruh terhadap harga itu menjadi syarat sehingga mau enggak mau harus ada dia. Li'annahu idza kana mina as-sabah ila al-masa' wal 'asr la takhtalif fi hadhihi al-muddah al-qasira fala fa'ida min as-salam. Kalau rentang waktunya dari pagi sampai sore, kita buat akad salam pagi hari. Lalu kemudian si pembeli mengatakan, "Mas, nanti tolong diserahkan barangnya malam ya. Diserahkan sore." Antara rentang waktu pagi sampai sore tidak ada perubahan harga. Sehingga apa gunanya akad salam kalau begitu? Jadi tidak ada faedahnya akad salam katanya. Fahuwa fil haqiqah kalladzi laisa lahu ajal. Ini seakan-akan ya sama aja kalau gitu tidak ada rentang waktu gitu. Jadi pendapatnya Hambali ini mereka mengatakan rentang waktu itu baru dianggap ketika dia memiliki pengaruh terhadap harga. Sehingga kalaupun nanti ada rentang waktu dan dia tidak memiliki pengaruh terhadap harga, keberadaannya dianggap seakan tidak ada. Jadi kalau misalkan nih, akadnya sekarang kemudian pembeli bilang, nanti diserahkan barang dikirim 7 hari ya. 3 hari ya, 2 pekan. Nah, kalau selama 2 pekan, 7 hari, 10 hari, tidak ada perubahan harga, tidak ada perbedaan di situ, maka ini dianggap laisa lahu ajal. Ini seperti tidak ada tempo sama sekali. Wa ala kulli hal, fa mislu hadhil masail idza lam yatabayyan fiha ad-dalil minal janibain. Nah, sekarang saya Utsaimin coba menengahi, gitu kan. Baik pendapat yang mengatakan bahwa ini harus ada pengaruh terhadap harga atau pendapat yang mengatakan tidak perlu ada pengaruh terhadap harga. Nah ini masing-masing belum memiliki dalil yang tegas gitu loh. Sama-sama ijtihad, sama-sama pendapat masing-masing. Nah sekarang pertanyaannya, fahal nura'i al-ahwat au na'khud birukhsah? Mana yang harus kita pilih sekarang? Apakah kita memilih pendapat yang paling hati-hati, yaitu pendapat yang mengatakan salam harus memiliki pengaruh terhadap harga, atau kita pilih saja pendapat yang memberikan rukhsah, keringanan, tidak apa-apa akad salam walaupun itu tidak ada pengaruh terhadap harga. Qad yuqal inna mura'atal ahwat ahsan la siyama idza kana. Jadi beliau di sini coba memberikan pandangan gitu ya. Bisa saja gitu ya, karena namanya fikih itu bisa saja kata beliau ketika kita mengambil yang lebih ahwat, yang lebih aman, lebih safety, lebih hati-hati, mungkin itu bisa jadi yang lebih baik. Terutama kalau misalkan gitu kan, kita hidup di lingkungan masyarakat yang situ mayoritas Hambali misalkan. Mayoritas Hambali yang di situ mereka menerapkan hukum, ya harus ada pengaruh terhadap harga. Kalau akad salam tidak pengaruh terhadap harga, berarti dianggap tidak sah. Apalagi nanti kalau konfliknya sudah masuk ke ranah pengadilan, ya ila al-mahkamah. Kalau kita memilih misalkan pendapat tidak perlu ada pengaruh terhadap harga, kemudian hukum yang masyhur justru kebalikannya, ini akan memunculkan mafsadah kata beliau. Jadi ini beliau coba mengajak ke ini ya, ke sisi eksternal kita, lingkungan masyarakat kita gitu ya. Jadi karena ini yang berpendapat harus pengaruh terhadap harga itu Hambali, dan beliau kan basicnya Hambali. Jadi beliau enggak langsung kritisi ke dalam gitu kan. Jadi coba dilebarkan keluar. Hadhil mafasid qata'ud 'alaika anta wa qata'ud 'ala ghairika. Dan dampak yang kurang baik ini bisa saja kembali ke kita pengaruhnya atau kembali kepada orang lain. Gitu. Kalau kita itu bukan siapa-siapa kata beliau di kalangan masyarakat, kita bukan tokoh, suara kita enggak didengar, enggak ada followernya, gitu kan. Kita ngomong apa juga orang enggak ngefek. Ya sudah. Ini biasanya dampak negatifnya ke kita. Jadi misalkan nih, gitu ya. Umumnya masyarakat meyakini bahwa yang namanya akad salam itu harus ada pengaruh terhadap harga. Lalu kemudian kita bilang, loh, enggak, saya ikut pendapat, saya memilih bahwa akad salam itu boleh kok rentang waktunya itu enggak ada pengaruh terhadap harga. Kira-kira kita diabain? Ya, orang akan pandang cemeh kepada kita, gitu kan. Kok kamu suka cari pendapat yang aneh-aneh sih, gitu kan. Kok kamu enggak ikut pendapat ustadz senior sih, gitu kan. Kok kamu kenapa enggak ikut ustadz A saja, beliau yang sudah pengalaman dalam muamalah. Kenapa enggak ikut keputusan ini, keputusan itu? Akhirnya apa? Kembali kepada kita. Jadi seakan orang bilang, ini orang nih kayaknya suka yang aneh-aneh deh, gitu ya. Enggak mau ikut fatwa, dan seterusnya. Nah, tapi kalau posisi kita di masyarakat itu, zakimah. Kita orang yang punya pengaruh, punya massa, punya suara, sehingga statement kita itu sangat sangat diperhatikan oleh orang, ini bisa saja memiliki dampak kepada pengadilan, kepada pihak yang memberikan wewenang ataupun keputusan. Sehingga orang nanti akhirnya jadi mikir, gitu kan, wah ini hakimnya ini gak pinter, gitu kan. Gak paham nih. Buktinya ustadz yang pakar ini mengatakan berbeda. Gak sejalan dengan apa yang diambil oleh hakim. Gitu ya. Jadi di sini beliau secara tegas tidak menyebut ya, Syekh Utsaimin. Jadi beliau lebih menguatkan ataupun sepertinya ada kecondongan untuk mengatakan bahwa fala budda min an yakuna ajal wasani ma'lum wasalis lahu waqun fis zaman. Jadi beliau lebih menguatkan ke arah yang hambalinya tadi. Contoh, misal uzalik ada akad salam ya. Dia bayar 100 rial untuk mendapatkan 100 sok gandum. Tempo waktu kapan? Tanggal 1 Ramadan. Nah, ini berarti ada tempo waktunya dan sudah jelas batasannya dan ada pengaruh terhadap harga. Jadi biasanya kalau barang itu selama beberapa bulan, 6 bulan itu saja biasanya sudah ada perubahan. Entah itu selisih 500, selisih 1000 dan seterusnya. Maka itu sah. Kalau nanti dibuat tempo waktu yang singkat, maka tidak sah salamnya. Seperti itu. Wadzalika li'annana nastaghni bibai'ihi anis salam fihi. Jadi ya sudah, seperti itu enggak perlu akad salam, bisa aja beli langsung gitu ya. Nah, cuman di sini para ulama kita gitu ya, mereka memiliki sikap yang objektif. Ketika beliau condong kepada satu pendapat, tapi ada ulama lain yang punya pendapat berbeda, itu biasa akan dilampirkan, akan dinukilkan, akan disebutkan, gitu ya. Maka beliau di sini sebutkan, walakin Syekhul Islam rahimahullah ikhtara jawaza as-salam al-hal. Syekhul Islam itu justru memilih pendapat boleh akad salam yang tempo waktunya tadi tidak memiliki pengaruh terhadap harga. Dan itu sebenarnya adalah pendapatnya mazhab Syafi'i. Jadi Syekhul Islam yang mungkin secara basic dia Hambali, tapi secara pendapat itu tidak jarang beliau mengambil pendapat-pendapat ataupun meninggalkan pendapat mazhabnya. Li'anahu idalam yasih an yakuna salaman sar bai'an. Jadi kata beliau, anggaplah kalau itu tidak bisa disebut dengan salam, ya tetap aja kok dia masih bisa dibilang jual beli. Gitu ya. Jadi kalaupun kita tidak bisa bilang ini salam, karena syaratnya salam itu harus ada perubahan harga, ya sudah kita bilang aja jual beli. Sehingga wa ma ta'amkana tashih al-'uqud fa innahu yajib. Jadi ketika masih ada celah untuk mensahihkan, untuk mengatakan bahwa akad ini sah, maka itu yang kita coba bawa ke arah sana, kata beliau seperti itu. Nah, illa fi syai'in ya'khudhuhu minhu kula yaum ka khubzin wa lahmin wa nahwihima. Nah, di sini ada pengecualian. Kalau nanti barangnya itu diambil syai'an fa syai'an. Artinya diambil secara bertahap. Jadi dia bayar. Misalkan tadi ya, si A penjual, si B pembeli. B beli beras dari A 100 kilo. Tapi si B bilang sama si A, A saya bayar semua sekarang, tapi nanti berasnya saya nggak ambil sekaligus ya. Misalkan per bulan ini saya ambil 5 kilo, bulan depan saya ambil 10 kilo, bulan depan lagi saya ambil 3 kilo. Jadi dia ngambilnya itu syai'an fa syai'an. Kamala aslama ilaihi fi khubzin aw lahmin yu'tihi iyyahu. Jadi pada saat kita beli daging, beli roti atau yang lain, ya sudah diambil mulai tabda minal ghad, dimulai besok ya. Besok sudah ada yang diambil sekilo kah dan seterusnya. Fa hadzal basabih, yang model semacam ini tidak apa-apa, boleh kata beliau. Li'anna ghayatahu satakunu mutaakhira ila waqtin yakunu lahu waqun fis zaman. Jadi patokannya itu nanti ini berapa lama akan diambil? Mungkin selama 10 bulan, 12 bulan. Itu kan nanti pada saat itu kan pasti sudah ada perubahan dan perbedaan harga. Jadi tidak ada masalah kata beliau. Nah, sekarang poin kelima gitu ya. Tadi kita di poin yang keempat kita membahas tentang rentang waktu di dalam akad salam. Yang ini kadang cukup menjadi polemik. Yang kelima poinnya adalah ketika akad salam maka an yujad ghaliban, barangnya itu bisa ada atau dugaan kuat kita barangnya ada di pasaran. Li'annahu la yumkin an naqul yaqinan. Jadi kalau kita buatkan garis semacam ini ya. Misalkan ini angka 50. Yang ini angka 100. Ini angka 0. Kalau yakin itu ada di level 100. Jadi kita bilang barangnya ada enggak? Ada. Yakin, yakin. Nah, tanpa keraguan sama sekali. Itu anggap di angka 100. Nah, tapi kalau yang dimaksud tadi adalah secara umum gitu kan ataupun dugaan kuatnya ya mungkin dia ada di sini di bawah 100. Tapi pasti lebih dari 50 gitu ya, mungkin sudah 70 ke atas gitu ya, 75 rentang-rentang ini. Jadi kita bisa katakan gitu, besar kemungkinan barangnya ada. Karena kalau untuk menyatakan secara yakin 100% ini agak sulit kata beliau, nggak mungkin. Karena untuk perkara-perkara yang masih akan datang, gitu kan? Kan misalkan akadnya sekarang, barangnya kapan? 6 bulan lagi, 1 tahun lagi. Nah, kita agak sulit untuk mengatakan yakin 100% pasti ada. Tapi kalau besar kemungkinan, gitu kan, ada barangnya, yaitu yang dimaksud. Nah, wal mustaqbal la yumkin li ahad, gak mungkin bagi siapapun ada yang berani menjamin secara yakin 100%. Nah, kemudian fi mahallihi wa makanil wafa. Di mana barangnya ada gitu ya? Yaitu di tempat di waktunya dan kemudian di tempat serah terima. Jadi kapan ini barang akan diserahkan? 6 bulan lagi misalkan. 10 bulan lagi. Ya sudah. Berarti besar kemungkinan barangnya ada atau tidak 10 bulan lagi. Besar kemungkinan barang bisa dipastikan ada 10 bulan lagi insyaallah. Oke. Nah, kemudian di mana barang itu ada? Di lokasi tempat serah terima. Jadi, kalau barangnya mau diserah terimakan di Jogja, ya barangnya masih ada di Jogja. Jangan nanti di Jogja enggak ada, kemudian barangnya di mana? Adanya di Papua gitu. Ini ada poin lain nanti pembahasan itu, ya. Sehingga dua kata kunci ini harus diperhatikan. Fastaratul muallif an yujad al muslim fi zaman wal makan indal hulul. Jadi pada saat waktu yang disepakati dan tempat yang disepakati barangnya mesti ada. Nah, kalau misalkan di waktu yang disepakati barangnya enggak ada, maka nanti enggak sah hukumnya. Contohnya gimana kata beliau? Contoh, si B mau beli anggur. Anggur, kemudian dia mau pesannya di mana? Di musim dingin. Kadang ada buah-buahan itu misalkan, dia hanya panen di musim panas. Di musim dingin tuh gak buah dia. Bahkan mungkin gak hidup pohonnya. Nah, kalau kita bilang, saya mau pesan buah tertentu diserahkan di musim dingin ya. Indonesia mungkin tidak ada gitu ya. Indonesia mungkin hanya musim panas, kemarau, musim hujan. Dan secara umum di Indonesia nggak ada masalah mungkin ya untuk tanam-tanaman gitu ya. Umumnya ya dia akan hidup. Tapi di luar sana, ada tanaman itu yang hanya bisa panen di musim panas. Begitu sudah musim salju, musim dingin, nggak bisa dia. Nah, kalau seperti itu, dia minta barang diserahkan di musim dingin, maka nggak sah akadnya. Kenapa? Karena besar kemungkinan nggak buah dia, nggak panen. Gitu kan? Akan tetapi, kata beliau, ada catatan, kalau di zaman kita, lakin fi waktinal hadir, di zaman kita sekarang, sebenarnya itu bisa saja mungkin terjadi. Kenapa? Karena kita sudah punya fasilitas yang namanya kulkas. Ya, kita sudah punya kulkas, kita sudah punya pendingin, sehingga buah-buahan yang itu panennya di musim panas, misalkan di bulan-bulan tertentu, itu bisa saja sama orang disimpan, dibekukan, atau gimana caranya, supaya dia tetap segar, supaya dia tetap bertahan, dalam bentuk seakan dia baru dipetik. Kita sudah punya alat-alatnya, misalkan. Nah, kalau yang seperti itu, maka boleh. Sehingga poinnya adalah, فَمَتَ وُجِدَ فِي مَحَلِّهِ وَمَكَانِ الْوَفَىٰ فَإِنَّهُ يَصِحُ. Jadi, sah dia. Nah, kemudian, di sini ada statement makanul wafa, tempat penyerahan, tempat serah terima. Jadi yang menjadi catatan bukan tempat akad. Jadi ada saat akad, ada saat serah terima. Bisa saja tempat akad berbeda dengan tempat serah terima, gitu kan? Misalnya di mana? Di sini beliau contoh, kita buat akadnya di Unaizah, tapi barangnya diserahkan di Riyadh itu. Ada orang akadnya di mana? Di Jakarta. Tapi barangnya di mana mau diserahkan? Di Jogja. Berarti yang menjadi patokan adalah barangnya ada enggak di Jogja. Nah, falabudda an yakuna fi ar-riyad fal ibrah bi makanil wafa la makanil akdi. Jadi patokannya itu, ini barang mau diserahkan di mana. Gitu. Bukan di tempat akad. Wa dalil ala hadha syarti ma yufiduhu hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kanu yuslifuna fi simar sana wa sanatain. Jadi ini dikembalikan kepada hadisnya Ibn Abbas tadi. Wa ma'lumun anal islaf fi simar innama yakunu fi makani wujudiha. Jadi kalau orang pesan buah-buahan, pesan sesuatu itu ya suatu hal yang logis sekali bahwa barangnya di mana dia? Ya di tempat dia ada. Gitu kan? Sehingga tidak mungkin kalau kita mau pesan sesuatu, minta diserahkan, sementara di tempat itu nggak ada bahannya. Nah, ini di satu sisi gitu ya. Dan di sisi yang lain juga ada pertimbangan, kalau nggak ada di tempat serah terima, dan pada saat waktu yang disepakati, ini akan memicu apa? Tanazu wal khusumah. Keributan, konflik, permusuhan antara penjual dan pembeli. Nah, kemudian bukan pada waktu akad. Jadi, enaknya akad salam itu begitu. Apakah barang harus ada saat akad? Jawabannya tidak harus. Jadi pada saat akad tidak ada syarat bahwa barang harus ada. Jadi boleh saja A dengan B jual beli akad salam, tapi pada saat akad barang tidak ada. Bisa dan boleh. Kenapa? Karena si muslim fi itu muta'alliq bizimmah. Ini akan gantung terikat dengan tanggung jawab si penjual. Jadi dia tidak menjual sesuatu yang sudah ada, sudah ditunjuk, sudah spesifik tertentu barangnya, gitu ya. Jadi patokannya adalah tanggung jawab si pembeli. Sehingga kalau ditetapkan waktunya yang dia bilang nanti barang itu ada kok di sini, ya sudah. Yang menjadi patokan adalah pada saat serah terimanya. Nah, kemudian faina min ahlil ilmi man qala ishtarat an yakunal muslim fi mawjudan fi waqtil aqdi. Jadi ini beliau ingin mengcounter gitu ya pendapat yang mengatakan bahwa kalau akad salam itu harus ada barangnya saat akad. Tapi yang lebih tepat wallahu alam itu tidak harus gitu ya. Karena itu tadi ada pendapat dari Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah, tapi ini tidak ada dalilnya. Fa'inkana la yujad fi waktil wafa, lakin yujad fi makan akhar. Nah, bagaimana kalau ada kasus begini? Pada saat serah terima, disepakati barang diserahkan di Jogja. Ternyata waktu serah terima, barangnya tidak ada di Jogja. Adanya di mana misalkan? Adanya di Kalimantan, adanya di Papua, adanya di Sulawesi. Oke, terus gimana? Maka secara zahir, menurut pendapat mu'alif itu tidak sah. Gitu ya. Kenapa? Karena akan menimbulkan masyakoh, kesulitan untuk menghadirkan barang ke Jogja. Seperti itu. Jadi poinnya adalah kewajiban penjual menghadirkan barang di tempat yang sudah disepakati. Jadi tidak boleh kemudian dia bilang sama si B, sama si pembeli, barangnya ada tapi sana di Papua. Kamu ambil di Papua ya. B berhak menolak dan tidak melanjutkan. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan ya, pada saat serah terima, barang ternyata tidak bisa diserahkan. Karena satu dan lain hal, ada uzur, maka kewajiban ataupun si pembeli punya hak khiyar. Yang pertama dia sabar, atau dia batalkan seluruhnya, atau dia batalkan sebagian. Dan ambil sisa uangnya. Jadi ini bisa saja nanti pada saat jatuh tempo, waktu serah terima, tapi ada uzur gitu kan. Misalkan apa? Buah-buahannya qadarullah di wilayah tersebut, di negara tersebut sedang terjadi bencana. Sehingga apa? Tidak memungkinkan untuk dipanen. Tidak memungkinkan untuk diserahkan. Nah, maka pada kondisi semacam ini kita bilang sama pembeli, Pak, Bapak punya pilihan, Pak. Kalau Bapak mau, Bapak boleh kok batalin akadnya dan minta sama penjual balikin uang Bapak. Itu opsi satu. Tapi kalau Bapak mau, ya sudah. Biarkan akadnya tetap lanjut. Dan kemudian tunggu si penjual mampu menyerahkan dan menghadirkan barangnya. Makanya dikatakan oleh mu'alif, Al-fasril kul awul ba'd wa ya'khudu as-saman al-mujud. Nah, jadi dia di situ punya pilihan. Nah, pertanyaannya adalah, boleh enggak kalau dia batalkan sebagian? Ya, jawabannya boleh, kata penulis. Kenapa? Karena dia bisa meng-cancel keseluruhannya, maka kalau ada sebagian, dia boleh batalkan sebagian. Jadi, sebagian itu adalah part of-nya keseluruhan, gitu. Dia potongan dari keseluruhan. Kalau di-cancel seluruhnya aja boleh, apalagi sebagiannya. Gitu ya. Contohnya gimana? Dia pesan misalkan. Anggap kalau kita beras tadi ya. Dia pesan 100 kilo beras. Nah, ternyata, begitu jatuh tempo, ada masalah, sawah tidak bisa dipanen dan seterusnya, kekurangan stok dan yang lain. Cuman ada 50 kilo. Maka kita bilang sama si pembeli, Pak, Bapak punya pilihan. Kalau Bapak mau batalkan akadnya seluruhan, uangnya dikembalikan. Atau kalau mau, ya batalkan sebagian. Jadi artinya, ambil 50 kilo beras dan minta kembalikan uang 50 kilo yang belum ada tadi. Gitu ya. Nah, maka kita bilang faida qala ana aslamtu fi khamsin wa nafasahtu al-aqd fi nisfiha. Jadi boleh semacam itu. Jadi yang semacam ini sangat memungkinkan ketika kita mau pisahkan akadnya pada saat kondisi tidak memungkinkan diserah terimakan, ya. Nah, insyaallah nanti kita lanjut untuk akad salam di poin ke-6 terkait dengan saman, gitu ya. Ini saman ini berarti pembayaran dari si pembeli kepada penjual. Baik, itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Dipersilakan. Baik, Ustaz. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada calon customer dari luar negeri. Mau membeli barang dari saya. Tapi buyer mewajibkan harus diasuransikan untuk transportasi lautnya, CIF. Apakah hal ini boleh saya lakukan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Ada kasus si A penjual. Lalu kemudian si B pembeli. Nah, kemudian A jual barang kepada si B. Dan si B minta syarat diasuransikan. Ini asuransi siapa yang nanggung? Enggak tahu ya. Biasanya yang asuransikan siapa? Si A atau si B? Tapi di sini, tapi bayar wajib mewajibkan, harus diasuransikan. Baik, berarti kan enggak tahu ya siapa yang, karena biasanya berarti yang mengasuransikan si penjualnya atas permintaan si buyer gitu ya. Nah, umumnya asuransi yang ada di mana? Di luar sana gitu ya. Itu asuransi yang secara sistem bermasalah. Jadi posisinya adalah seperti orang yang gambling atau dia yang tidak ada kejelasan dengan konsekuensi akadnya. Ya. Nah, sekarang si A ketika menjual barang, ya, lalu kemudian dia, ini ada barang utama, kemudian ada asuransi. Secara konsep ya, kalau posisinya dia ini gitu kan, hanya sebagai pengikut, artinya dia bukan akad utama, aslinya tidak ada masalah gitu ya. Apalagi nanti gitu kan, apalagi ya, kalau poin asuransi ini tidak bisa dihindari gitu. Karena terkadang kalau kita masuk ke dalam ekspedisi gitu kan, ke dalam pengiriman, itu ada yang kemudian memang sudah include ataupun satu set, ya mau tidak mau ini akan diasuransikan. Maka hal-hal yang semacam itu tidak ada masalah, sebagaimana dalam kasus ketika kita beli tiket pesawat atau yang lain yang itu sudah satu set include dengan asuransinya. Nah, tapi saya tidak tahu apakah posisi penjual ketika kirim barang ke luar negeri itu dia bisa mengirim tanpa asuransi atau tidak gitu ya. Kalau dalam posisi dia tidak bisa menghilangkan poin asuransi, maka secara sistem dia tidak bermasalah gitu. Ya sudah, dan itu juga posisinya menjadi pengikut gitu kan. Nah, tapi kalau kemudian dia bisa menghilangkan gitu kan poin asuransi ini, lalu kemudian dia yang menambahkan, apakah dia ikut bermasalah atau tidak? Wallahu alam ya. Ini saya enggak tahu jawabannya, tapi sebaiknya tetap dihindari untuk poin itu ketika dia bisa menghilangkan hal-hal yang bermasalah di dalam akad itu gitu. Tapi sebatas yang saya tahu, umumnya untuk ekspedisi dia akan include-kan asuransi gitu ya. Apalagi untuk pengiriman-pengiriman yang jauh atau pengiriman ke luar negeri, biasanya ada nilai-nilai tertentu yang mereka itu mengharuskan. Ini tidak bisa kalau dikirim tanpa asuransi, seperti itu. Nah, kalau dia posisinya nanti seperti tadi, ya sudah, ini hanya menjadi akad pengikut yang kita tidak bisa hilangkan, dan ini diperbolehkan. Karena akad utama kita jelas, barang yang kita jual, dan barangnya jelas, harganya jelas, dan tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Yang selanjutnya, Ustaz izin bertanya, bagaimanakah hukum membeli menggunakan Shopee Paylater, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Baik. Shopee Pay Later. Apa bedanya dia dengan kartu kredit? Ya, sama kan ya. Jadi ini sebatas yang saya pahami gitu kan. Terkait dengan Shopee Pay Later, bisa saja nanti apa yang saya pahami keliru gitu kan. Saya menjawab berdasarkan apa yang saya pahami, gitu kan. Jadi, ketika kita belanja ataupun membeli sesuatu dengan sistem pay later, itu artinya kita ditalangi, ya. Ditalangi. Silakan belanja, bayarnya nanti. Nah, itu kan yang nalangin, yang bayarin itu siapa? Pihaknya mereka kan. Sehingga nanti kita akan nyicil, kita akan bayar gitu. Yang jelas kita sudah ambil dulu, kita sudah dapat dulu, ya sudah, enggak apa-apa, bayarnya nanti. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita posisinya diutangi. Nah, kalau sudah kita melibatkan utang piutang, maka di sini tidak boleh ada tambahan. Kalau kita diutangin 100, maka kita wajib bayarnya 100. Tidak boleh kalau kemudian pihak yang menalangi, pihak yang ngutangin mengatakan, silakan ambil sekarang, beli sekarang, kami yang bayarin, kami yang nalangin, totalnya berapa? 100. Tapi nanti kamu bayarnya jangan 100 ya. 105, 110, itu tidak boleh. Jadi di situ jadi riba dia. Riba utang piutang. Bagaimana kalau misalkan bayarnya tepat waktu, tidak ada tambahan misalkan. Tapi kalau nanti lewat batas waktunya ada tambahan, tetap tidak boleh. Gitu ya. Kenapa? Berarti kita menyepakati klausul yang bermasalah. Gitu. Apalagi misalkan kalau terlambat ataupun kalau tepat waktu tetap ada tambahan. Ini sudah jelas bermasalah. Seperti itu dan sebaiknya tidak digunakan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir Ustaz. Ustaz, jika ada sebuah klausa dari bank, apabila yang berhutang meninggal, maka status menjadi lunas yang telah ditanggung asuransi. Apakah seperti itu diperbolehkan Ustaz? Baik. Ada kasus kalau misalkan ya, orang berutang kemudian meninggal nanti dianggap lunas. Ya dianggap lunas ini bisa dibayarin atau kemudian memang bisa saja digugurkan. Nah, yang pertama perlu dicek adalah di sini. Ya. Ketika kita utang, kira-kira ada ribanya enggak gitu loh. Kalau di sini ada ribanya maka berarti kita enggak boleh masuk dari awal. Itu yang perlu dipastikan terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian anggap misalkan enggak ada riba gitu ya. Enggak ada riba, utangnya beneran utang normal. Maka boleh kan kita berutang? Boleh gitu ya. Selama enggak ada ribanya. Selama enggak ada tambahannya. Kalau kemudian si kreditur menyatakan, itu kan, nanti kalau kamu meninggal, kita nggak tagih utang kamu, ya, kita nggak tagih utang kamu, dan utang kamu dianggap lunas. Berarti misalkan si kreditur yang menggugurkan, berarti boleh. Sama nih, kayak kita misalkan ya, kita ngutangin teman, kemudian temannya meninggal, lalu kita bilang sama ahli waris. Bapak kamu, keluarga kamu punya utang ke saya sisa sekian, tapi karena dia sudah meninggal, saya anggap utangnya lunas. Boleh? Boleh, gitu kan ya. Nah, termasuk nanti kalau dibayarin, ada orang lain yang mau menalangin atau ada orang lain yang mau membayarin, gitu kan. Jadi dia bayarin utang kita gitu. Cuman tadi kan yang di situ adalah yang bayarin kan asuransi nih. Nah, ini hubungan asuransinya ke bank seperti apa? Lalu hubungannya dia ke kita seperti apa? Itu kan. Ini yang juga perlu di perlu dicek ulang gitu kan. Tapi anggaplah misalkan yang bayarin adalah pihak yang memang menghibahkan gitu kan. Jadi di situ dia tidak, karena kalau kita mewajibkan orang lain untuk bayar, itu kan misalkan si bank tadi mewajibkan asuransi untuk bayar dan sebenarnya dia tidak punya kewajiban, diambil harta dia secara zalim, berarti kan si krediturnya bermasalah gitu. Tapi kita anggap kalau yang bayarin adalah memang secara sukarela dia mau membantu kita, itu boleh, enggak apa-apa, gitu kan. Jadi bukan kreditur yang menggugurkan, tapi ada orang lain yang kemudian menggantikan posisi kita dibayarin, gitu. Makanya yang perlu dicek tadi adalah di sini, ya, titik satunya, status utangnya ada riba atau tidak. Lalu kemudian pihak yang disuruh bayarin. Nah, apakah di situ ada kezoliman atau tidak, gitu ya? Apakah dia melakukannya sukarela atau tidak? Apakah di situ ada hal-hal yang dilarang atau tidak? Itu yang perlu dicek ulang, gitu ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin itu yang kita bisa bahas pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.